telah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergamak kau mungkiri. Apakah sebenarnya yang terjadi hingga kau bersikap demi sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Aduhai, tak sanggup ku kenangkan semua telah nyata cinta. Setelah merelakan.